Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله تعالى نجدكم pembahasan dari كتاب الملخص في سبح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab Qaulillahi ta'ala innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Telah kita jelaskan makna dari ayat ini, begitu juga asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Nah, masuk pada pembahasan ma yustafadu minal ayah. Yang jelas, sebelumnya kita ambil faedah bahwasannya ketika keimanan seorang hamba itu kuat, maka hilanglah rasa takut kepada wali-wali syaitan. Sebaliknya, setiap lemah keimanan seorang, maka semakin kuat rasa takutnya kepada wali-wali syaitan. Jadi untuk menghilangkan rasa takut kita kepada wali-wali syaitan dengan memperkuat keimanan kita. Ma yustafadu minal ayah, faedah apa saja yang diambil daripada ayat ini? Anal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Sesungguhnya al khawf termasuk di antara ibadah yang wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya al-khauf ini di antara salah satu di antara tiga inti ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf war-raja wal-mahabbah. Ya. Ada yang rasa al-khawf, takut, dan roja, berharap, dan juga mahabbah. Ini hendaknya ada pada seorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ada yang rasa harap, rasa takut, dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada ketika perkara ini. Kalau hanya khawf saja akan terjatuh kepada khawarij. Kalau hanya rojak saja, berharap saja, jatuh kepada murjiah. Dan kalau hanya cinta saja, tanpa ada khauf, tanpa ada rojak, maka terjatuh kepada sufiyah. Mesti ada tiga perkara ini. Dan di antaranya adalah al-khauf. Khauf termasuk ibadah. Sehingga yang namanya ibadah, wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, mereka menyebutkan macam-macam al-khawf, macam-macam takut. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan, habibullah ta'ala, menyebutkan bahwasanya al-khawf salah satu anwa'. Khawf itu ada tiga macam. Yang pertama sebut dengan khawf sir. Ya, khawf sir. Yang sifatnya tersembunyi. Nah, rahasia. Ini pun disebut dengan khauful ibadah. Ya. Yang dimaksud adalah khauf, rasa takut, yang di dalamnya ada peribadahan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang dia takut kepada berhala, takut kepada apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik kuburan dan yang semisalnya. Takut kepada syaitan, takut kepada jin, ya. Dimana dengan rasa takutnya ini, mereka mendekatkan dirinya kepada selain Allah tersebut, ya. Melakukan apa yang cintai oleh orang-orang yang ditakutinya tersebut. Nah, dengan alasan khawatir, kalau tidak melakukan demikian akan mendapatkan kemudharatan. Ya. Ya, semacam ini adalah kesyirikan yang besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Misalkan, seorang tidak mengadakan sesajian dikarenakan takut. Ya. Seorang misalkan mengadakan sesajian, alasannya takut. Kalau tidak mengadakan sesajian, ya, maka penunggu tempat ini akan memberikan kemudharatan. Ini termasuk khauf yang terjatuh kepada kesyirikan. Terjadi di sebagian tempat, ya. Kalau tidak menyiapkan sesajen untuk hajat laut, hajat bumi dan semisalnya, nanti penunggu laut ini murka, ya, marah, bisa menimpakan bencana, badai dan lain sebagainya. Ya, sehingga rasa takutnya tersebut, mereka beribadah dengan mengadakan sesajen-sesajen tersebut. Melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk tersebut. Ini khauf yang merupakan sir, ya, jatuh kepada kesyirikan. Dikarenakan di dalamnya ada peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada jin, ya, di mana jin ini bisa memberikan kemudharatan, ya, sehingga dengan rasa takutnya ini melakukan suatu ibadah kepada jin tersebut. Melakukan tadi persembahan-persembahan supaya jin penunggu tempat ini tidak marah, ya, tidak murka dan semisalnya. Kemudian melakukan persembahan-persembahan kepada jin tersebut. Ini pun termasuk khauf yang terjatuh kepada kesyirikan. Walaupun seorang mukmin tentunya mereka tidak takut kepada sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya. Baik kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, ya, yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada syaitan, kepada jin, ya. Kenapa? Dikarenakan seorang mukmin meyakini bahwasanya tidaklah suatu musibah menimpa dirinya melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang mukmin. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, tidak ada ketakutan mereka kepada makhluk-makhluk tersebut, kepada berhala, kepada jin, kepada syaitan dan yang semisalnya. Dikatakan semua yang menimpa dirinya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun harus tanamkan kepada putra-putri kita. Kadang-kadang pengaruh media-media sekarang ini membuat putra-putri kita penakut, ya. Takut kepada setan, kepada jin. Kadang-kadang dengan takutnya ini meninggalkan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan pengaruh media-media tadi, film-film yang menumbuhkan rasa takut kepada makhluk-makhluk tersebut. Jika sanamkah supaya apa, tidak takut terhadap makhluk-makhluk tersebut. Dan disayangkan dari sebagian kaum muslimin, apalagi mereka yang biasa, ya, melakukan persembahan-persembahan kepada kuburan, ubadul kubur, ya, sebagian mereka meyakini kalau seandainya tidak ada persembahan kepada kuburan-kuburan ini, maka penghuni kuburan itu akan menimpakan bencana, musibah dan lain sebagainya. Ya. Sehingga sedikit ketika mendapatkan musibah bencana, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan, oh, ini kurang sesajennya, ya, kurang ini yang kurang itunya. Nah, padahal sebaliknya, ini merupakan sebab musibah, sebab bencana. Ketika seorang melakukan kesedihan-kesedihan. Nah, ya, dikatakan bencana, musibah yang menimpa seorang hamba, di antara sebabnya adalah kemaksiatan, kekafiran, kesedihan yang ada pada mereka. Jadi saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi tsunami semisalnya, bukan kembali kepada Allah, ya, bukan memperkuat keimanan, tauhidan, nah, meninggalkan kesyirikan, bahkan sebaliknya sebagian mereka, nah, ada yang beranggapan, oh, ini kurang sajiannya, kurang persembahannya, ya, sehingga terjadi bencana ini. Nah, sehingga yang mereka lakukan bertambah kesyirikannya, ya. Ini keadaan musyrik zaman sekarang ini. Lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik zaman dahulu. Ya. Orang musyrik zaman dahulu, sekali lagi disebutkan, ketika mendapatkan musibah, bencana, kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah ikhlas. Nah, ketika dalam keadaan senang, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang ini, ketika mendapatkan bencana, musibah, tetap melakukan kesyirikan, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita gambarkan tadi. Nah, biasa melakukan persembahan, sajen. Nah, ternyata tadi terjadi badai, bencana. Nah, yang mereka ucapkan, ucapan seperti tadi, oh, ini kurang sajennya. Nah, harusnya kepala sapi, ini malah kepala ayam, misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Ya. Keadaan musyrik zaman sekarang lebih parah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, tidak kembali kepada Allah, tetap melakukan kesyirikan. Teh. Sekali lagi, orang yang beriman, nah, mereka tidak takut, ya, kepada makhluk-makhluk tersebut. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Allah lah yang memiliki kemanfaatan, dan juga Allah lah yang menolak kemudaratan. Nah, di tangan Allah lah semua urusan. Nah, tidaklah menimpa seorang melainkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidaklah sesuatu menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Wa maulana wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah penolong kami. Ya. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Baik. Jadi khauf yang pertama tadi, ya, rasa takut. Nah, yang dengan rasa takut ini melakukan peribadahan, ya, persembahan, mendekatkan diri hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diselewengkan kepada selain Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan dan juga kekafiran, bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, yang kedua, di antara bentuk khauf, ya, adalah bentuk khauf yang madmum, tercelah. Nah, sebagian mengatakan al-khauful muharram, khauf yang diharamkan. Ya. Seperti seseorang, dia meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik berupa dakwah ila Allah misalkan, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, atau dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dengan alasan takut manusia menyakitinya. Takut manusia memboikotnya. Nah, atau takut manusia menyiksanya, sehingga dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah ila Allah, tidak menjelaskan kebenaran kepada manusia dikarenakan takut kepada manusia. Ya, ya termasuk syirik yang kecil. Ya, bahkan termasuk yang diharamkan. Nah, misalkan seorang nak berdakwah, ya, nak berdakwah kemudian dia meninggalkan dakwah. Alasannya apa? Takut, ya, dikucilkan oleh masyarakat. Ya, atau seorang nak menegakkan sunnah. Nah, nak menegakkan sunnah, ya, mau diangkat misalkan pakaiannya di atas mata kaki, atau mungkin perempuan berhijab. Nah, tidak jadi. Alasannya takut dikucilkan manusia. Takut dihina oleh masyarakat dan sebagainya. Maka rasa takut yang semacam ini disebut dengan al-khawful muharram. Takut yang diharamkan. Dengan rasa takut ini, dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hanya mungkin. Nah, terjadi di instansi-instansi misalkan atau perusahaan-perusahaan, ya, yang mengharuskan kepada para pegawainya, para pekerjanya untuk melakukan perkara yang melanggar syariat. Nah, kemudian pegawai tersebut melakukannya. Dia akan takut, ya, takut kalau saya nggak melakukannya nanti dipecat. Nah, nanti dikeluarkan dan lain sebagainya. Ya, ini takut yang sifatnya muharram, diharamkan. Nah, barakallahu fikum. Atau disebutkan tadi seorang nak berdakwah, kemudian muncul ketakutan, takut dijauhi manusia. Nah, takut ini dan itu. Ya, padahal hendak dakwah ila Allah, ketika muncul rasa takut tadi, takut yang muharram. Dalam hadis Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, annallaha yuhasibul abda yaumal qiyamah lima lam ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seorang hamba di hari kiamat, mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Maka hamba tadi mengatakan, ya Rabbi khasitun nas, wahai Rabbku, aku takut manusia. Kalau aku amar ma'ruf nahi munkar, saya takut manusia ini akan mengucilkan saya, menjauhi saya, dan lain sebagainya. Nah, fayaqul iyaya ahaku antahsha. Ya, Allah mengatakan, hanya kepadaku lebih berhak engkau untuk takut. Nah, ya, ini merupakan nasihat kepada kita semuanya. Jangan sampai meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan takut kepada manusia. Ya. Nah, lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya, itu ujian bagi kita. Ya, itu ujian. Dan pasti ada konsekuensi. Ya, ketika seorang mengamalkan sunnah, ketika seorang berpegang teguh di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, pasti ada konsekuensi. Ya. Ujian pun semakin besar. Sebagaimana Allah katakan, Alif Lam Mim, hasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Ya. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman? Ya. Tidak demikian. Akan dibiarkan, pasti akan diberikan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna kadzibin. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, supaya kami ketahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Nah, ya pasti ada konsekuensi. Ya. Semakin besar keimanan kita, maka semakin besar, nah, ujian yang akan menimpa kita. Ya. Sekali lagi, jangan sampai takut ketika melaksanakan ibadah dengan alasan, nah, takut kepada manusia, kemudian meninggalkan ibadah tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Di pekerjaan misalkan, ya, syaratkan harus mencukur jenggot. Kalau tidak dikeluarkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita mentaati ya, ya cukur jenggot misalkan, dikatakan takut ya kepada pimpinan, ini masuk kepada al-khawful muharram, takut dia diharamkan. Ya, barakallahu fikum. Dan kesebutan tadi nakal makruf nahi mungkar tentunya bagi orang yang mampu melakukannya. Orang yang mampu melakukan orang makruf nahi mungkar, ya, orang yang mampu dia berdakwah ila Allah. Nah, kemudian dia meninggalkannya karena takut manusia, jatuh kepada syirik yang kecil, jatuh kepada perkara yang diharamkan. Ya, ada pun orang yang tidak mampu, ya, tidak ada kemampuan untuk orang makruf nahi mungkar. Nah, tidak ada kemampuan untuk berdakwah. Ya, makanya semacam ini ma'adzur, diberikan uzur. Yang ketiga, al-khawfu at-tabi'i. Khawf yang merupakan tabiat asal manusia. Nah, yang tidak ada peribadahan kepada yang ditakutinya. Dan juga tidak meninggalkan ya, perkara yang diwajibkan. Ya. Jadi mengapa? Seperti misalkan, nah seorang takut kepada musuh. Ini bahasa yang manusia. Tabiat manusia takut pada musuh. Nah, ya, selama ya, rasa takut ini ya, tidak meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak berdosa. Takut kepada musuh, misalkan. Tapi ya, tidak meninggalkan jihad. Nah, bahasa manusia kadang-kadang rasa takut, takut musuh berjumlahnya besar, takut misalkan. Nah, tapi tadi selama tidak meninggalkan apa yang diwajibkan dengan adanya rasa takut tadi, ini tidak berdosa, sifatnya tabiat manusia. Tapi kalau seandainya dengan rasa takut tadi meninggalkan kewajiban, jatuh kepada takut yang diharamkan, takut meninggalkan jihad misalkan tadi, padahal ketika itu misalkan diperintahkan oleh jihad oleh penguasa. Nah, barakallahu fikum. Atau takut kepada binatang buas. Ini bahasa lihat manusia. Ya. Tabiat manusia. Nah, ada ular, kita lari misalkan, takut. Biasa dia, apa-apa. Ada harimau, nah, kita lari, apa-apa. Ya. Bahkan kalau saya sebaliknya, ada harimau, lagi ngamuk, kita dekati, oh ini orang. Nah, sebut pemberani atau sebut apa? Nggak tahu. Ya. Ini bahasa lihat manusia, takut dengan binatang buas tersebut. Nah, barakallahu fikum. Katakan ya, disembahyakannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berkorban. Karena sebagian orang bukan punya binatang buas. Ya, takutnya kepada apa? Kecoa misalkan. Takutnya kepada apa? Cicak dan sebagainya. Nah, cacing dan sebagainya. Atau, ya, takut-takut yang sifatnya itu tadi. Nah. Tentang buas, musuh, dan sebagainya. Yang takutnya sifatnya terbiayai. Ya. Hingga selama tidak beribadah kepada yang ditakutinya tadi. Dan juga tidak menyebabkan meninggalkan kewajiban. Maka dan mengapa? Basyariah manusia. Ya, susah untuk dihilangkan. Nah. Dan basyariah manusia tadi. Sifat tabiat manusia. Takut kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dan tidak berdosa. Nah, ini berkaitan dengan macam-macam al-khawf. Faedah yang kedua, ana safal khawf li ghairi la syirkun ka ayya khawfa min ghairi la min wasalin aw taghutin ayusibahu bima yakrah. Sesungguhnya memalingkan rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Seperti takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala ataupun taghut, takut menimpakan perkara yang tidak disukainya. Ya, menimpakan perkara yang dibencinya. Nah, kita sebutkan tadi. Takut penunggu tempat ini, nah, menimpakan bencana dan sebagainya. Dengan itu, dia melakukan persembahan-persembahan. Ini sisi yang besar. Ya. Yang ketiga, at-tahdir min kaidi syaitan. Ya, at-tahdir, peringatan dari makan syaitan. Ya, berhati-hati dari makar syaitan. Nah, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, banyak makar-makar syaitan. Ya, dan langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berhati-hati. Syaitan musuh. Jadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwwa. Allah mengatakan semua syaitan musuh bagi kalian, jadikan syaitan sebagai musuh. Jadikan sebagai musuh. Nah, jangan jadikan sebagai teman. Nah, jadikan sebagai musuh. Ya. Sehingga kalau kita melakukan perkara-perkara yang membuat syaitan itu apa benci, marah. Nah, dengan cara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan marah, enggak senang ketika melihat hamba beribadah kepada Allah. Tapi kalau seorang hamba melakukan kemaksiatan, nah, maka syaitan senang. Nah, syaitan senang. Ya. Bahkan dalam ayat Allah mengatakan, innal mubadirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, teman-teman syaitan. Saudara-saudara syaitan. Ya. Jangan kita menjadi saudara-saudara syaitan. Tidaklah kita jadikan syaitan sebagai musuh. Ya. Dikatakan Allah menyatakan syaitan musuh bagi kita. Nah, ya syaitan di antara makarnya kepada manusia dengan pintu syubhat dan pintu syahwat. Untuk membendungnya dengan sabar dan juga yakin. Ya, ini membendung pintu syubhat dan juga syahwat. Syubhat dengan kita yakin, syahwat dengan kita sabar. Ya, dengan ini akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yu'minun. Allahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.